Kami angkat pertanyaan masih dari pesan singkat dari Bapak Edi di Tangerang dan Ibu Ramdhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika penghasilan berbentuk uang, maka zakat dibayarkan sisa pemakaian atau seluruh nilai gaji yang diterima, Ustaz. Dan berkaitan dengan pesangon atau pensiun, apakah juga terkena zakatnya? Zakat dari gaji, bagaimana cara menzakatkannya? Pertama, lihat. Kita katakan tadi persyaratannya, lihat muslim. Ini Anda seorang muslim. Kemudian merdeka. Balik dan berakal tidak ada syarat. Yang penting lihat pada hartanya. Kemudian sampai atau belum satu nisab. Satu nisab sama dengan khilaf para ulama menentukan nisab untuk harta perniagaan atau yang senilai dengannya ataupun uang kartal. Apakah dengan emas ataukah dengan perak? Sebagian para ulama mengatakan ahazul al-fuqara, dan ini mazhab Hanabilah, itu mana yang lebih menguntungkan fakir miskin. Tetapi pendapat yang terkuat wallahu taala alam, itu adalah dengan emas, karena emas lebih stabil sampai sekarang. Dengan emas nisabnya sekitar 80 gram emas. Ya. Anda kita katakan 80 gram emas itu sama dengan 40 juta hari ini, maka gaji pertama Anda 10 juta Anda terima. Ya. Ketika itu belum ada lagi zakat. Nisab pun belum, haul pun belum, baru terima kan. Haul itu baru 1 tahun. Baru terima dan belum sampai 1 nisab, belum ada zakat. Kepakai dan tersimpan 5 juta. 5 juta 1 bulan, 2 bulan, 10 juta, 8 bulan sampai 40 juta. Ketika sampai uang Anda sisa gaji ini 40 juta, apakah Anda sudah wajib zakat? Belum. Lihat lagi, apakah sama atau tidak nisabnya pada waktu itu. Andai kita katakan sama, alhamdulillah, sama 85 gram emas dengan 40 juta pada waktu sampai satu nisab tadi. Umpamanya kita katakan sama itu pada tanggal sama seperti sekarang 1 Ramadan, umpamanya 14.34. Apakah sudah wajib zakat? Belum. Tunggu dulu 1 tahun dari awal nisab ini. Pada 1 Ramadan 14.35, lihat lagi sisa gaji Anda. Sisa yang dilihat. Sisa. Bukan jangan hitung enggak awal gaji sampai semuanya pengeluaran dikurang. Lihat, gampang menghitung nisab zakat itu. Lihat berapa sisanya. 1 Ramadan 14.35, lihat berapa uang sisa uang tersebut. Andai masih di atas 40 juta tadi dan Anda kira perkirakan di waktu itu emas berapa? Apakah sampai 85 gram emas atau tidak? Bila masih sampai atau lebih, maka baru dikeluarkan zakatnya. Walaupun sebagian, ini untuk kehati-hatian, walaupun sebagian dari uang ini belum satu haul. Belum satu haul, seperti gaji yang bulan kemarin, belum satu tahun kan? Tapi untuk yang memudahkan, keluarkan semuanya 2,5% dari jumlah keseluruhan dari gaji tersebut. Baik, Ustaz, berkaitan dengan pesangon, Ustaz. Pesangon sama. Memang ada khilaf para ulama, apakah ujratu nihayatil khidmah atau uang pesangon tersebut dianggap dia semenjak dikumpulkan dari gaji kita, ditarik dari gaji kita, ya, baik pesangon pegawai negeri ataupun pegawai swasta, apakah ditarik dari gaji kita per bulan itu sampai senisab kemudian kita keluarkan zakatnya? Khilaf para ulama ini, para muasir ini, kembali kepada khilafnya apakah ini hutang di tangan perusahaan ataukah tidak. Wallah ta'ala alam, yang pendapat yang kuat menurut saya dan banyak dipilih juga oleh pendapat para muasirin, yang antaranya Dr. Abdullah Ghafaili dalam disertasi beliau berjudul Nawazil fi Zakah, masalah-masalah kontemporer dalam zakat, beliau mengatakan bahwa ini adalah bagian dari hutang, maka tidak wajib dikeluarkan zakat sebelum diterima. Ketika telah diterima dan pada waktu itu sampai nisabnya, maka keluarkan sekali saja zakat untuk tahun yang telah berlalu. Ya, ketika diterima itu sampai nisab, sampai 85 gram emas, keluarkan 2,5% pada saat itu, kemudian tahun-tahun selanjutnya mengikut kepada harta yang lain. Kalau dia berkurang, kepada uang yang lain digabungkan, kalau berkurang maka berkuranglah nisabnya. Wabillahi taufiq.